Halo, terima kasih friend. Thank you. Hai buat Tepos yang di sana pasukan goyangnya. Love you so much di sini bareng Sumber Cari. Cepet gini, masa aku ngangkang begini.